karena sapu kekurangan yang kau lihat. Jadikanlah tempat itu tak kasihan, biarlah sudah sejuga tak apa-apa. Saat tahu kau pilih yang terbaik dari sana. Mungkin karena sapu kekurangan yang kau lihat, jadikanlah tempat itu tak kasihan, biarlah sudah sejuga tak apa-apa. Karena